Nanti sing lanang guanteng, nang sing wedok elek jemburis. Ya dilokno, nganten lanange paling picek. Ora melek matane. Wong bocah lanang ganteng ngono kok gelem ngrabi bekakas ngono kuwi. Kuwi rasa antekon ndi? Engko mantene sing wedok ayu. Ha sing lanang elek merongos. Ya dilokno. Ya kebangeten. Manten wedok lu ngipi apa? Bocah ayune ngono kok iso dirapi garangan anyang-anyangen. Lengko mantene sing lanang elek, sing wedok elek. Ya dilokno, wong lagek ketoke langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kuwi lu nganten sing lanang wis elek, sing wedok elek sisan. Lah sampeyan anake lu piye dadine? Napa sing ora dilokno? Lah wong kiai diundang.